السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، يسعدني أن ألتقي بكم في هذه المحافظة الطيبة بربلنجا، وفي هذا البلد الطيب، كما أنني أتوجه بالشكر لمحافظي هذه البلدة ولنائبه ولمن حضر من المسؤولين في قوات الشرطة والدفاع، وكذلك نشكر إخواني في معهد المنصورة على جهودهم، وأشكر اللجنة المنظمة في هذا المسجد والإخوة الحاضرون جميعا، فجزاهم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudara-saudaraku semuanya, saya berbahagia bisa berjumpa dengan antum seluruhnya pada muhadharah yang baik ini di kota Purbalingga, di negeri ini yang baik. Sebagaimana saya juga mengucapkan syukur, terima kasih kepada Bupati Kabupaten Purbalingga dan juga wakilnya dan semua yang hadir dari jajaran pemerintah dan juga dari pihak kepolisian. Demikian juga kami bersyukur mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku di Ma'had Al-Mansurah atas usahanya, atas semangatnya. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada takmir masjid dan juga kepada seluruh yang hadir pada majelis ini. هذه الكلمة حول الإسلام وعزته ومحاسنه، فإنه يجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لغاية واحدة، لم يخلقنا لعبا ولهوا، ولم يخلقنا عبثا وسدى، فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. وإنما خلقنا لحكمة بالغة وغاية نبيلة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى سخر لنا كل هذا الكون بكواكبه وأفلاكه وأرضه وسمائه، سخرها لنا لنعبد الله ونفرده بالعبادة. وهو الأمر الذي أمر به الأولين والآخرين، وجاء به الأنبياء كلهم من عهد آدم عليه السلام، ثم بعده نوح دعا قومه إلى التوحيد بعد أن وقع فيهم الشرك وعبدوا الأصنام، فلم يستجيبوا لله ولم يؤدوا هذه الحكمة إفراد الله بالعبادة، حتى أهلكهم الله بالغرق، وما آمن معه إلا قليل. ثم جاء بعد ذلك هود وصالح، وجاء بعدهم إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده وكان حنيفا ولم يكن من المشركين، وجاء بعده موسى وعاقب الله فرعون لأنه لم يعمل بهذه الحكمة إفراد الله وادعى الربوبية فأهلكه الله، وجاء بعده عيسى فدعا قومه إلى إفراد الله بالعبادة فأشركوا بالله فجعلوه وأمه وجبريل آلهة مع الله تعالى، فلم يعملوا بهذه الحكمة حتى ختم الله الرسل ببعثة نبينا نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، فدعا إلى إفراد الله بالعبادة منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله، ودعوته كلها في توحيد الله وإفراد الله بالعبادة. كما قال الله تعالى عن الأنبياء جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن عمل بهدي الأنبياء وأفرد الله بالعبادة حقق الأمر الذي خلق له، ومن خالف ذلك فجزاؤه النار. سلمنا الله وإياكم. محاضرة kali ini, kalimat yang beliau sampaikan adalah tentang keutamaan Islam, tentang kemuliaan Islam, dan juga tentang keindahan agama yang mulia ini. Ketahuilah, sesungguhnya wajib untuk diketahui oleh setiap muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita di dunia ini kecuali untuk suatu tujuan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita untuk senda gurau dan bermain. Tidak sia-sia Allah ciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, disucikan dari yang seperti itu. Namun ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya hanya untuk sebuah hikmah yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Dan aku tidak membutuhkan rizki dari mereka dan juga makan dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, baik itu langit, bumi, beserta isinya, Allah ciptakan untuk kita, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyendirikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Dan perintah ini, perintah untuk beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, adalah perintah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia dan jin dari awal sampai yang akhir. Dan perintah inilah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul seluruhnya. Sejak yang pertama, Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian sesudahnya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah, menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah mereka terjatuh kepada kesyirikan dan menyembah berhala-berhala. Namun mereka tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hikmah yang dengannya Allah ciptakan ini, yang Allah ciptakan mereka untuk itu. Dan akhirnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Allah binasakan dengan ditenggelamkan. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Kemudian datang sesudahnya nabi-nabi berikutnya. Datang Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian datang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan tangannya dan beliau adalah seorang yang lembut, seorang yang muslim, dan bukanlah termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Kemudian datang sesudahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala azab Fir'aun. Kenapa Allah azab Fir'aun? Karena Fir'aun tidak mau mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melaksanakan hikmah, ibadah yang dengannya Allah ciptakan seluruh manusia. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Rabb, mengaku rububiyah, maka Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan dia. Kemudian datang sesudahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang juga mengajak kepada kaumnya untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Namun kemudian mereka tetap berbuat syirik. Bahkan mereka menjadikan Isa dan ibunya Maryam dan juga Jibril sebagai sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun tidak melaksanakan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tutup para nabi dan rasul dengan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah. Nabi yang membawa, yang Allah jadikan sebagai rahmatan lil alamin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya atau Nabi Muhammad SAW juga berdakwah agar manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah Nabi SAW berdakwah dengan dakwah ini sejak diutusnya beliau hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdakwah agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan inilah dakwah seluruh nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita semuanya berfirman dalam ayatnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul yang mereka semuanya menyeru dengan seruan yang sama, sembahlah kalian Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka barang siapa yang melaksanakan hikmah yang agung ini, menyendirikan Allah dalam beribadah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintah ini, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal berupa kebaikan. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang menyelisihinya akan mendapatkan azab dan balasan yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idhan من تمسك بدين محمد صلى الله عليه وسلم فقد نجا، ومن تركه وابتعد عنه فقد خسر. وهذا هو أعظم أسباب العزة، التمسك بدين محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله عز وجل، فهو العزيز ورداؤه رداء العزة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعزه الله، وكذلك المؤمنون أعزة بسبب طاعتهم لله وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لن تكون العزة إلا إلا بالتمسك بدين الله وبطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. إذا نصرتم الله، ومعنى نصر الله هو نصر دينه ونصر نبيه ونصر كتابه بالطاعة والإيمان والعمل الصالح ودفع الشبهات عن الكتاب والسنة ومحبة الله ورسوله وكتابه ومحبة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن فعلنا ذلك نصرنا الله وأصبحنا أعزة. وإن ابتعدت الأمة الإسلامية عن نصر دين الله ضعف الإسلام وأصبحنا أذلة. وأصبحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال تتداعى عليكم الأمم، أي الكافرة، كما تتداعى الأكلة على قطعتها. أي تأكل الأمم بلادكم، بلاد الإسلام، مثل ما يأتي الجائعون ويأكلون من الطعام في الصحن. فقالوا: يا رسول الله، هل نحن قليل أم من قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لكنكم غثاء كغثاء السيل، لأنهم ما تمسكوا بالدين حق التمسك، فعاقبنا الله بالذلة بين الأمم. كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, barang siapa yang berpegang teguh, bertamassuk dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan mendapatkan keselamatan. Dan barang siapa yang meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan dirinya dari agama tersebut, yakni Islam, sungguh dia akan memperoleh kehinaan dan menjadi orang-orang yang rusak. Dan inilah sebab kemuliaan berpegang teguh dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun." Dan sungguh hanya milik Allah sajalah kemuliaan, dan untuk Rasulnya kemuliaan, dan juga untuk kaum mukminin. Akan tetapi orang-orang munafikin mereka tidak tahu. Maka ketahuilah bahwasanya kemuliaan adalah miliknya Allah. Fahuwal aziz, dialah al-aziz. Dan seruan Allah, dialah al-aziz, zat yang maha mulia. Dan Allah menyeru kepada kemuliaan. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan beliau. Demikian juga orang-orang beriman, Allah akan muliakan mereka dengan sebab ketaatan mereka kepada Allah dan ketaatan mereka kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketahui bahwasanya tidak ada jalan untuk memperoleh kemuliaan itu kecuali dengan berpegang teguh dengan agama Allah dan mentaati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Sungguh, seandainya kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jika kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kita. Apa makna menolong Allah? Yang dimaksud dengan menolong Allah adalah menolong agamanya, membela agamanya, membela nabinya, membela kitabnya, dengan cara berbuat taat kepada Allah, dengan beriman, dengan melakukan amalan saleh, dan memerangi semua syubhat-syubhat tentang kitab Allah dan sunnahnya. Dan dengan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai kitabnya, dan mencintai sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang melakukan itu semuanya, Allah akan menolong dia. Dan jika kita melakukan itu, Allah akan menolong kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang mulia. Namun sebaliknya, seandainya umat Islam ini menjauhkan diri dan tidak menolong agama Allah, tidak membela agama Allah, umat akan menjadi lemah dan kita akan menjadi hina. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kejadian yang menimpa umat ini di akhir zaman, bahwasanya umat ini akan dikerumuni oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kufar, sebagaimana manusia mengerumuni tempat makanan, makanan yang digelar. Umat Islam akan dimasuki oleh orang-orang kufar, menghinakan mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya tentang keadaan tersebut. Wahai Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin? Apakah karena kita sedikit ketika itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, bahkan banyak. Akan tetapi banyaknya kalian, walakinnakum husa'un ka husa'is sail, banyak namun seperti buih di lautan, lemah. Yang demikian itu karena mereka tidak berpegang teguh dengan agama Allah. Dengan berpegang teguh yang sesungguhnya. Maka Allah pun menimpakan kepada mereka kelemahan dan kehinaan. Dan kita tidak akan berubah kecuali jika kita melakukan usaha dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum kecuali jika dia berusaha, kaum tadi berusaha untuk merubah apa yang ada pada diri mereka. Nah. فإذا العزة هي بالتمسك بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبتعلم ديننا التعلم الصحيح، وأن نرجع إلى دين الله، فإذا رجعنا إلى دين الله أصبحنا أعزة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ففي هذا الحديث ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من يتبايع بالعينة، نوع من أنواع البيوع المحرمة، وكذلك ذم أهل الماشية وأهل الزراعة، ليس كلهم وإنما الذين لا يهتمون بدينهم ولا يتعلمون دينهم ولا يحافظون على الصلاة ولا على أداء الزكاة وأما العمل في نفسه كالرعي والزراعة فهذا لا شك أنه أمر مطلوب، كل على قدره، وإنما المذموم هو الانشغال بها عن الدين. قال: وتركتم الجهاد. والجهاد هو الجهاد الصحيح الذي يفتي أهل العلم الموثوقين بأنه جهاد، كاعتداء دولة كافرة أو ظالمة على دولة مسلمة. والجهاد لا بد له من راية، ويكون تحت ولي أمر المسلمين، فهذا هو الجهاد. وأما دعوات أهل التكفير وغيرهم كالذين يقتلون الكفار الذين دخلوا دولة الإسلام، أو يفجرون أنفسهم بحجة أنهم يقتلون الكفار، فهذا ليس من الإسلام في شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو ذميا، الذي دخل بلاد الإسلام بالعهد، فلم يرح رائحة الجنة. فهذا ليس بجهاد، وإنما هو غدر وخيانة. ينبغي الحذر من هذه الأفكار ومن مذاهب هؤلاء التكفيريون والإرهابيون، وينبغي أن نسمع ونطيع لولاة أمرنا بالمعروف، ونحث الناس على السمع والطاعة لهم، وتحريم الخروج عليهم. ثم إذا حصل منا هذه الأشياء، سلط الله على المسلمين الذل، فما النجاة؟ أخبرنا رسول الله بالداء والدواء. الدواء هو الرجوع إلى الدين. ارجع إلى دينك، حافظ على دينك، حافظ على توحيدك، ابتعد عن الشرك والبدع والخرافات والأحزاب المنحرفة، وتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك ترجع العزة، وترجع الأمة الإسلامية إلى حالها الأول. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. فإذا نظرنا إلى الأولين من الصحابة وغيرهم، وجدنا أن عزتهم كانت بتمسكهم بدينهم، ففتحوا المشرق إلى الأندلس، فتحوا المشرق إلى حدود الصين، وفتحوا المغرب إلى حدود الأندلس أو إلى الأندلس كلها. كل ذلك بسبب التمسك بدين الله. نعم. Maka sekali lagi, bahwasanya kemuliaan itu adalah dengan berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan itu dengan kita mempelajari agama kita, dengan mempelajarinya secara benar, dengan cara yang benar, dan dengan kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita kembali kepada agama Allah, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang mulia, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, Rasul bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al baqar wa radhitum bil zar' wa taraktum al jihad, sallallahu alaihim dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'a ila dinikum." Rasulullah SAW bersabda, jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu salah satu jenis jual beli yang terlarang, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, ridha dengan dunia, waradhikum bizarak, dan kalian disibukkan dengan pertanian, ridha dengan itu, dan kalian meninggalkan jihad, sungguh Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, kelemahan, dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang mereka melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu salah satu jual beli yang terlarang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang sibuk dengan pertanian, peternakan, perkebunan. Namun maksudnya bukan setiap mereka yang sibuk dengan pekerjaan ini, bukan itu maksudnya. Namun orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan tadi sehingga mereka tidak mementingkan mengurusi agama mereka, tidak peduli dengan agama Islam, tidak mau mempelajarinya, tidak mau menjaga sholat-sholat mereka, tidak mau mengeluarkan zakat mereka. Adapun pekerjaan-pekerjaan tadi, maka itu pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik. Namun tentunya selama tidak menyebabkan mereka disibukkan dan mereka lalai dari agama. Dan ini yang tercela, yaitu mereka disibukkan dengan itu semuanya dari agama mereka. Wa taraktumul jihad, dan juga jika kalian telah meninggalkan jihad, maka ini juga sebab kehinaan akan menimpa umat. Dan jihad yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah jihad yang sahih, jihad yang benar. Ini yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan, jihad yang benar. Apa itu jihad yang benar? Jihad yang benar yang sesuai dengan syariat adalah jihad yang difatwakan oleh ahlul ilm, yang terpercaya, orang-orang yang berilmu, yang terpercaya, yang mereka telah menilai bahwasanya perbuatan tadi adalah jihad. Seperti misalnya ketika orang-orang kafir masuk ke dalam negeri orang-orang muslim, ini termasuk jihad yang benar. Dan juga jihad yang benar adalah jihad yang dipimpin, yang ada bendera, terpimpin, dipimpin oleh waliul amr, dipimpin oleh pemerintah muslim. Inilah jihad yang kita tidak boleh meninggalkannya. Adapun jihad-jihad yang diserukan oleh ahlu takfir, orang-orang yang mudah mengkafir-kafirkan, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian mereka, membunuh orang-orang kafir yang masuk ke dalam negeri muslim, atau mereka yang meledakkan diri mereka, membunuh diri mereka dengan membawa bom, dengan dalil mereka membunuh orang kafir dengan cara itu, maka sungguh ini bukanlah bagian dari Islam sedikitpun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam tentang perbuatan mereka, man qatala mu'ahadan aw dhimmiyan lam yarah ra'ihatal jannah, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad atau orang kafir zimmi, itu orang kafir yang tidak berhak dan tidak boleh untuk dibunuh, maka sungguh mereka tidak akan mencium bau surga. Ini yang dilakukan itu bukanlah termasuk jihad, namun ini adalah bentuk pengkhianatan. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati dari ini semuanya, dari pemikiran-pemikiran takfir tersebut. Dan wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kita bil ma'ruf dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan juga kita mendorong manusia, mengajak manusia untuk mereka taat kepada pemerintah, kepada waliul amr di dalam perkara yang ma'ruf, dan kita tidak memberontak mereka. Ma'asyiral muslimin, seandainya ini semuanya terjadi di tengah umat, yaitu melakukan perdagangan yang haram, riba dengan dunia, dan meninggalkan jihad, maka jika ini dilakukan dan terjadi di tengah umat, sungguh akan ditimpakan kepada umat ini kehinaan. Lalu bagaimana cara kita selamat dari ini semuanya? Bagaimana agar kita mendapatkan kemuliaan? Dalam hadis yang telah kita dengar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal, menyebutkan penyakit dan juga menyebutkan obatnya. Obat dan jalan agar kita selamat dari kehinaan ini adalah ar-ruju' ila din, kembali kepada agama Islam, kembali kepada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan syirik, meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan, meninggalkan khurafat, dan juga meninggalkan hizb, kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita segera kembali untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kita akan kembali kepada kemuliaan, akan memperoleh kemuliaan kembali yang telah diperoleh oleh generasi awal dari umat ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan mengikuti jalan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, lam yuslih akhirah hadhihi al-ummah illa bima saluha awwal. Sungguh tidak ada yang bisa membuat baik akhir dari umat ini kecuali dengan menempuh apa yang dengannya awal umat ini menjadi baik, yaitu jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita saksikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kemuliaan. Agama Islam tersebar ke seluruh penjuru, timur dan barat, sampai ke negeri Cina, sampai ke negeri Andalus, dan ini semuanya adalah dengan berpegang teguh dengan syariat Islam, berpegang teguh dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما أنه يجب أن يعلم أن أعظم أسباب العزة وأن أعظم أمور الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فبالتوحيد تفوز هذه الأمة وتنتصر، وإذا انتشر الشرك انتشرت الذلة والهوان، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما دخل التتار على بلاد الشام بدأ الناس يصيحون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فالتجأوا إلى القبور والأضرحة وعبادة غير الله، فقال ابن تيمية: ستهزمون. وحصلت الهزيمة، ثم لما بث روح التوحيد في الجيوش والتجوا إلى الله ووحدوه ولم يشركوا به، قال ستنتصرون، قال قل إن شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا، أي جزما، لأن الله وعد بالنصر من نصره. فالتوحيد فضله عظيم، كما أن الشرك ظلم عظيم، فالتوحيد أهم الأمور. لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أو إلى أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فهذا أهم الأمور، لأنه إذا صلح التوحيد صلحت بقية الأعمال، وإن فسد التوحيد لا تنفع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا شيء. فهذا عبد الله بن جدعان من أهل الكرم في الجاهلية، يذبح للحجاج في اليوم 100 جمل يطعمهم، فقالت عائشة يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فما وحد الله فما نفعه عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى العكس، التوحيد فضله عظيم، فقد يكفر الله ذنوبك بسبب التوحيد. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من الذنوب، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا هذه السجلات، وكذلك عن شماله، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فيقال له هل ظلمناك من شيء؟ فيقول لا يا ربي، يعترف بالذنوب. ثم يقال له بلى، إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، توحيد، ما فعل الشرك. فتوضع هذه البطاقة في كفة من كفتي الميزان، ويؤتى ب99 سجلا من الذنوب وتوضع في الكفة الأخرى، فتطيش بهن لا إله إلا الله، أن يرتفع ميزان التوحيد، فيغفر الله له فيدخله الجنة بسبب ماذا؟ بسبب إفراد الله في العبادة. فكل نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه إلا لله، لا تذبح إلا لله ولأجل الله، لا تذبح لقبر أو ولي أو ساحر أو كاهن، هذا شرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك. ولا تحلف إلا بالله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، لا تأتي إلى قبر وتقول أجعله بيني وبين الله تأتي إلى قبر تقول أجعله بيني وبين الله واسطة أو يشفع لي عند الله هذا الميت، هذا كله شرك بالله، خرجت من التوحيد. فهذا أعظم الأمور التي بها عزة الإسلام وقوة الإسلام. ينبغي على المؤمنين جميعا التمسك بالتوحيد والتمسك بالكتاب والسنة والاجتماع وعدم الافتراق والحذر من البدع ومن أهلها. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأسأله أن يميتنا على التوحيد، وأن يجنبنا ويجنبكم ويجنب بلادكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأشكركم على حسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, termasuk juga perkara yang wajib untuk diketahui, wajib untuk diyakini, bahwasanya sebesar-besar sebab seorang memperoleh kemuliaan, sebuah negeri memperoleh kemuliaan, dan perkara yang paling besar dalam agama Islam ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Maka dengan tauhid kita akan beruntung dan umat ini akan beruntung. Namun sebaliknya, jika syirik, yaitu lawan dari tauhid, menyebar di sebuah negeri, sungguh itu adalah sebab kehinaan dan kelemahan. Di antara contoh akan hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menceritakan bahwasanya ketika orang-orang kafir Tatar menyerang negeri Syam, dan manusia ketakutan dengan serangan orang kafir, mereka semuanya mulai berteriak untuk segera pergi ke kuburan Abu Umar, salah satu kuburan yang diagungkan. Pergilah kalian kepada kuburan Abu Umar, niscaya Allah akan menolong kalian. Mereka pun lari ke kuburan-kuburan tersebut, dan Allah pun menimpakan kepada mereka kehinaan dan kekalahan. Namun ketika tauhid telah menyebar di tengah-tengah pasukan dan mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu berkata Syekhul Islam, sungguh kalian akan mendapatkan pertolongan, insyaallah pasti akan mendapatkan pertolongan. Dan betul Allah berikan pertolongan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, barang siapa menolong agama Allah dengan mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, Allah akan memberikan kemuliaan dan kemenangan. Maka ketahuilah sekali lagi bahwasanya tauhid keutamanya sangat besar, sebagaimana lawannya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Tauhid adalah perkara yang paling penting yang dengannya diutus para nabi dan rasul. Oleh karena itu pulalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka yang pertama kali diperintahkan Mu'adz untuk menyampaikan kepada penduduk Yaman adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadat an la ilaha illallah aw ila an yuwahhidullah wa lam yushriku bihi syai'a." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Maka yang pertama kali engkau seru mereka dan engkau ajak mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang pertama kali diserukan adalah tauhid? Karena mereka jika baik tauhidnya, kita jika baik tauhidnya, akan baik seluruh amalan. Akan baik seluruh amalan. Demikian juga sebaliknya, ketika tauhidnya rusak dan seorang terjatuh kepada kesyirikan, maka sungguh tidak akan berfaedah dan bermanfaat amalan-amalan itu, akan rusak. Tidak bermanfaat sholat, tidak bermanfaat zakat, tidak bermanfaat amalan-amalan yang lain ketika seorang melakukan perbuatan syirik. Seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dahulu pada zaman jahiliyah, Ibnu Juda'an, Abdullah bin Juda'an, seorang yang tinggal dan hidup di zaman jahiliyah, dia terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Bahkan dia menyembelih sampai 100 ekor sembelihan dibagi-bagikan untuk orang yang melakukan ibadah haji. Terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Namun dia mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka bertanyalah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ibnu Juda'an adalah orang yang sangat dermawan di masa jahiliyah. Apakah kedermawanannya itu memberikan manfaat untuknya?" Kata Rasul, "Tidak. Innahu lam yaqul yauman min dahrihi, Rabbi ighfirli khathiyati yaumiddin." Tidak, wahai Aisyah, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan itu, kebaikan yang dia lakukan itu, karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia belum pernah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosaku pada hari kiamat." Tidak mentauhidkan Allah, melakukan kesyirikan, maka tidak berfaedah amalan yang dia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Sungguh kami akan hadapkan, tampakkan kepada orang-orang musyrikin yang melakukan perbuatan syirik amalan-amalan mereka, namun amalan-amalan itu kami jadikan tidak berfaedah seperti debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Maka ketahuilah sekali lagi bahwasanya tauhid keutamaannya sangat besar. Bahkan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Dengan tauhid di antara keutamaannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya selain syirik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwasanya nanti pada hari kiamat ada seorang yang dipanggil di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan orang ini ketika di dunia melakukan banyak perbuatan dosa. Bahkan disebutkan dia membawa 99 catatan yang semua catatan-catatan tersebut berisi dosa-dosa. Maka dia melihat ke arah kanannya, dia tidak melihat kecuali catatan perbuatan jeleknya. Dan dia melihat arah kirinya juga tidak dia lihat kecuali amalan kejelekannya. Dan dia melihat ke depan tidak lain adalah neraka. Semua catatannya perbuatan kejelekan. Namun dia tidak mensyukurkan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepadanya, apakah engkau dizalimi? Kata dia, tidak. Kemudian dikeluarkan untuknya sebuah kartu yang tertulis di dalamnya kalimat La ilaha illallah. Dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diletakkanlah kartu tersebut yang tertulis La ilaha illallah, yang dia mati di atasnya, dan 99 catatan dosa diletakkan pada anak timbangan yang lain, dan ternyata lebih berat kalimat La ilaha illallah. Maka dia pun selamat dan mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah, dengan sebab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua jenis ibadah, apapun jenis ibadah tadi, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Semuanya harus kita berikan untuk Allah, karena Allah. Tidak boleh bagi kita menyembelih untuk kuburan, tidak boleh kita menyembelih untuk dukun, tidak boleh kita menyembelih untuk tukang sihir. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan jangan pula kita bersumpah kecuali bersumpah dengan nama Allah. Dan jangan kita bernazar kecuali bernazar untuk Allah. Dan jangan pula kita berdoa kecuali berdoa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menjadikan perantara di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti datang pada kuburan, kepada makam, menjadikan makam-makam itu sebagai perantara untuk menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada yang lainnya. Semua ini, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, dan apa yang telah kita sebutkan, semuanya adalah syirik, dan ini keluar dari tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah perkara yang paling besar yang dengannya kita akan memperoleh kemuliaan, dan Islam akan mulia, dan kaum muslimin akan menjadi kuat, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Maka wajib sekali lagi bagi seluruh kaum mukminin untuk segera berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan Alkitab, berpegang teguh dengan As-Sunnah, dan juga menjaga persatuan, bersatu di atas Alkitab wa Sunnah, dan tidak bercerai-berai, dan untuk berhati-hati dari kebid'ahan dan juga ahlul bid'ah. Aku meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semuanya di atas Alkitab, dan mengokohkan kita semuanya di atas As-Sunnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mematikan kita semuanya di atas tauhid, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menyelamatkan hadirin seluruhnya, dan juga menyelamatkan negeri ini dari kejelekan fitnah-fitnah, baik fitnah yang tampak atau fitnah yang tidak tampak. Wallahu a'lam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya berterima kasih kepada seluruh hadirin yang telah sudi untuk baik di dalam mendengarkan muhadharah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.